Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Wazidina ilman ya arhamar rahimin. Baik. Terakhir kita lanjutkan penjelasan dari kitab Tuhfatus Saniyah Syarah Al-Muqaddimah Al-Ajramiyah li Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Di mana pada pertemuan terakhir kita sudah menjelaskan definisi i'rab dan jenis-jenis i'rab. Bahwa i'rab secara umum ada tiga, ada i'rab lafzi, ada i'rab takdiri, dan ada i'rab mahalli. Ya, i'rab mahalli. I'rab lafzi itu yang asal dan sudah dijelaskan secara umum. I'rab mahalli ini belum dibahas di Tuhfah di sini. Kemarin kita sudah isyaratkan ya beberapa jenis jumlah yang i'rabnya adalah di'rab dengan i'rab mahallan. Yang kemarin kita skip adalah pembahasan berkenaan dengan i'rab takdiri. Ya, i'rab takdiri yakni i'rab yang harokatnya muqaddar dikarenakan adanya mani'. Dan mawani yang menghalangi munculnya harokat i'rab itu ada banyak, ada beberapa. Yang paling masyhur ada tiga, yaitu at-ta'adzur, at-thiqal, dan apa? Al-munasabah. Dan al-munasabah. Taib. Sudah disebutkan kemarin bahwasanya i'rab muqaddar itu terjadi pada isim dan terjadi pada fi'il mudhari'. I'rab muqaddar terjadi pada isim dan terjadi pada fi'il mudhore. Ya. Adapun pada isim, dia terjadi, terdapat pada isim maksur, isim mangkus, dan yang mudhof kepada ya mutakallim. Ya. Sementara, yang apa fi'il mudhore itu terdapat pada apa? Fi'il mudhore mu'tal. Fi'il mudhore mu'tal. Mu'tal awal dan, mu'tal akhir maksud saya. Ya, mu'tal alif, mu'tal waw, dan mu'tal ya. 6. Taib. Sebentar. Taib. Hapus shading. Ini penghapus table. Oke. Okay. Enam. Capture center. Type. Ini kesimpulan berkenaan dengan i'rab muqaddar. Ini penghapus ininya mana ya? Penghapus table. Afwan. Ini ya, ini apa ini? Oh, bukan. Saya nggak tahu yang mana yang menghapus. Afwan. Iya, nggak apa-apa kita pindahkan ke atas saja. Seharusnya di sini i'rab tadi ya. Jadi untuk harokat muqaddar, ini kesimpulan i'rab harokat muqaddar, untuk pada isim dia terdapat pada al-isim al-maksur. Al-maksur. Oh, kurang ini. Ini seharusnya tambah kolom lagi. Bentar. Cara nambahnya gimana? Sini. Ah, salah. Sini ya. Ah, type. Ini berarti Al-Mani. Al-Isim Maksur, kemudian yang kedua Al-Isim Al-Mangkus. Kemudian yang ketiga adalah Al-Mudhaf ila Ya'il Mutakallim. Taib. Ila Ya'il Mutakallim. Kemudian pada fi'il, pada Al-Mudore', Al-Mudore', Al-Mu'tal, Al-Alif. Kemudian Al-Mudore', Al-Mu'tal, Mu'tal Al-Alif, Mu'tal Al-Waw, dan yang terakhir Al-Mudore, Mu'tal Al-Ya. Taib. Untuk isim maksur, dia, perhatikan ini untuk, apa namanya, ini shading apa fungsinya? Oh iya. Kita kasih warna merah aja. Taip. Bentar di sini. Let's. Warna merah. Taip. Nah, untuk isim tidak, tentunya tidak ada dalam keadaan jazm, dan untuk fi'il mudhari' tidak ada dalam keadaan al-jar atau al-khafdu. Taip. Untuk isim maksur, dia muqaddar pada semua keadaan. Muqaddar pada semua keadaan. 6. Ini khulasah. Khulasah al-i'rab. Al-i'rab al-muqaddar. Fil ism wal fi'li al-mudhari. Ini khulasahnya. Taib. Untuk sebentar. Salah. Yang gue salah. Ini aja ya. Untuk isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Iya. Maka irobnya irob muqaddar. Nasab juga muqaddar. Jer juga muqaddar. Taib. Maniknya adalah at-ta'azzur. Nah, at-ta'azzur. Untuk isim mangkus, yakni isim yang berakhiran dengan apa? Berakhiran dengan ya. Ya lazimah. Yang sebelumnya adalah kasrah. Ya. Ini muqaddar. Dalam keadaan nasab dia zahir, irabnya zahir, kelihatan. Dalam keadaan jar muqaddar. Maniknya as-siqal. Atau al-istithqal biasanya. Al-istithqalun. Al-istithqalu. Taib. Untuk mudhaf ila ya' mutakallim. Ini semuanya muqaddar. Muqaddar. Muqaddar. Maniknya adalah al-munasabah. Untuk mutal alif, ini muqaddar. Kemudian apa? Ini juga muqaddar. Untuk jazm, ya, untuk jazm apa? Hasfu harfil illah. Ini bukan pembahasan di sini ya. Zohir ceritanya. Zohir, tapi tidak apa-apa. Kalau kita berbicara mengenai zohir muqaddar, ya ini zohir seharusnya. Karena zohir berupa apa? Penghilangan huruf illat. Ya, hasfu al-alif. Kan begitu ya. Kalau apa hasrul alif kalau dia jazm. Taib. Dia muqaddar pada keadaan rafa dan nasab. Apa ilatnya? Ilatnya sama seperti alif di atas. Isim maksur. Sama seperti alif. Ini juga alif. Maka ilatnya sama. Yaitu at-ta'adzur. Kemudian yang mu'tal waw. Ini muqaddar. Untuk nasab dia zahir. Di sini zahir juga. Dia apa? Hadfu al-waw tentunya. Ilatnya maniknya adalah al-munah. Apa? As-siqal. Afwan. As-siqal. atau al-istisqal di atas ya. Istisqal atau al-istisqal. Kemudian yang terakhir mutaliya. Mutaliya ini muqaddar untuk apa? Ini zahir untuk nasab biar tidak ada jazm, dia juga zahir. Bentuknya adalah hasfu al-ya. Ya. Mani sama di atas ini. Ya. Nah, ini khulasah i'rab muqaddar. Ya, untuk isim maksur misalnya adalah apa? Masalan al-fata. Al-fata. Ya. Intinya kalau dia pakai alif, akhirannya alif, kapan suatu isim atau fi'il akhirannya alif, isim maksur kah atau mu'tal alif, maka mananya adalah ta'adzur. Apa artinya ta'adzur? Yakni huruf alif itu sendiri yang menjadi akhir kata. I'rab itu kan, tanda i'rab kan itu asalnya berada di akhir kata. Ya kan begitu? Ya, untuk isim maksur contohnya fata, untuk mudore mu'tal alif misalnya yas'a. Ya. Misalnya al-fata dengan apa? Yas'a. Untuk mudore yas'a. Asalnya harokat, misalnya dikatakan ya, kita buat saja kalimatnya. Masalan, yas'a al-fata. Yas'a al-fata ila al-khair. Masalan. Al-fata itu mengusahakan kebaikan, berusaha untuk berbuat baik. Taib. Asalnya kan mudore, yas'a marfu, asalnya domanya di atas, apa? Di atas alif, kan begitu ya. Al-fata juga fa'il, asalnya domanya di atas fa'il. Afwan, di atas alif. Di atas alif. Sebentar. Iya. Asalnya di atas alif. Cuman, ta'adzur. Siapa yang ta'adzur alifnya? Alifnya beruzur, tidak bisa menerima domma. Tidak bisa menerima fathah. Tidak bisa menerima kasrah. Jelas ya? Kenapa? Karena alif adalah satu-satunya huruf hija'iyah yang tidak boleh menerima harokat. Yang tidak bisa menerima harokat. Dari semua huruf hija'iyah, alif adalah satu-satunya huruf yang tidak bisa menerima harokat. Seharusnya yas'au al-fata'u. Asalnya kan begitu, asalnya. Ya, yas'au al-fata'u. Cuman karena alif tidak bisa beruzur, tidak bisa menerima harokat, maka domma di atas alif pada kedua kalimat ini ditakdirkan, muqaddarkan, disembunyikan. Yas'al fata. I'rabnya sudah berlalu, kita bacakan di tufa. Jelas ya? Demikian pula untuk isim mangkus dengan mudhari' mutal wawu. Ya, misalnya apa? Kita pakai mutal dal ya dulu. Yaqdi al-qadi. Ya, yaqdi al-qadi. Tapi ini tadi marfu ya, marfu, mansub, majrur semuanya muqaddar. Ya, kenapa? Karena alif tidak bisa menerima harokat apapun. Ndak fathah, ndak dhamma, ndak kasrah. Enggak bisa menerima harokat. Makanya ta'azzur, beruzur. Makanya harus muqaddar. Yang kedua yaqdi al-qadi. Iya. Al-qadi memutuskan hukum. Asalnya yaqdiyu al-qadiyu gitu ya. Asalnya yaqdiyu al-qadiyu. Yaqdiyu mudore litajarrud marfu litajarrud. Al-qadiyu fa'il marfu dengan dhamma kan? Yaqdiyu al-qadiyu. Ah, ini orang Arab berat berat lisan mereka untuk mengucapkan kasrah dengan dhamma berdekatan ya. Berat karena kasrah itu harokat paling rendah. Dhamma harokat paling tinggi. Mereka disuruh untuk mengucapkan ya, apa dua kata yang berdampingan di mana kata pertama kasrah, kata yang kedua dhamma ya, dari harokat yang paling rendah langsung lompat ke harokat paling tinggi. Sikol, berat bagi lisan mereka. Yaqdiyul yaqdiyul qadiyu misalnya kan? Ya. Maka apa yang mereka lakukan? Yaitu apa? Tinggal mudah, orang Arab simpel. Kapan lisan mereka berat, mereka punya banyak solusi untuk meringankan. Ya, salah satu cara solusi yang mereka lakukan adalah dengan mentakdir, memukadarkan harakat. Ya, banyak ya, kadang dengan al-hasfu, kadang dengan at-tashil, ya, macam-macam cara orang Arab untuk mencari solusi ataupun solusi agar keluar dari syiddah al-kalam ataupun siqal dalam al-kalam. Nah, di sini solusinya adalah disembunyikan. Dibaca yaqdi yaqdil qadi. Ya, apa maknanya? Sikol. Kapan muqaddar? Kalau rofa. Rofa dan apa? Jer pada isim. Ya. Misalnya al-qadi, al-qadiyyi, al-qadiyyi. Misalnya ra'aitu ilal qadiyyi. Nah, berat, thiqal kalau kasrah. Jar. Maka disembunyikan juga. Ra'aitu atau nadhartu ilal qadi. Ya. Baik, sudah. Namun dalam keadaan nasab dia zahir. Misalnya kita pertambahkan lan di depan. Lan, lan menasab. Maka dibaca lan yaqdiya. Lan yaqdiyal qadi, tetap karena ini kan fa'il dia tetap tidak berubah. Lan yaqdiya. Kenapa yaqdiya? Kenapa muncul fathahnya di sini? Padahal ketika domma dia disembunyikan karena sudah khiffah. Sudah ringan. Orang Arab sudah tidak kesulitan lagi berpindah dari kasrah ke fathah. Mereka baca lan yaqdiya, lan yaqdiya. Sudah. Taib. Al-qadi juga kalau misalnya dalam keadaan nasab, misalnya ra'aitul qadiya. Jelas. Sudah ringan. Ra'aitul qadiya. Enggak boleh lagi dikatakan ra'aitul qadi. Tapi ra'aitul qadiya. Nah, adapun yang mudaf kepada ya mutakallim, ya, al mudaf kepada ya mutakallim, misalnya kita pakai waw ya. Yad'u yad'u Zaidun akhi. Zaid memanggil saudaraku. Yad'u Zaidun akhi. Atau kita balik saja. Yad'u akhi Zaidan. Saudaraku memanggil Zaid. Yad'u mudore tajarrud asalnya yad'u. Yad'u asalnya di sini akhui. Akhun kan? Akhun. Asalnya kalau kita munculkan semuanya dulu, yad'u akhui Zaidan. Karena kan akhun. Akhun ya. Dia kan akhun yang ditambahkan apa? Ya mutakallim. Ini. Asalnya kan akhun, domatain. Cuman karena dia mudof, tidak boleh bertanwin kan, jadinya akhu. Akhu ditambahkan ya, jadinya akhui, itu asalnya. Maka yad'u, orang Arab berat lisannya, yad'u, yad'u, berat. Apa solusinya? Sembunyikan harokat. Afwan. Disembunyikan harokat. Maniknya apa? As-siqol. Ini nih, wow. Siqol. Ya. Akhui. Akhui di sini ya mutakallim sukun. Ya, enggak boleh dihilangkan, dia mutakallim. Baik. Nah, untuk dan ya mutakallim itu kalau masalah harokat pasangannya adalah dengan kasrah. Maka harokat pada kho ini disembunyikan, dipasangkan kho kasrah di sini untuk munasabah, menyesuaikan dengan ya mutakallim. Ya, ibarat ya ini tamu, tamu mendatangi aku, ya tentunya akunya yang harus berubah, menyesuaikan, melayani. Ya butuhnya kasrah, ya dikasih kasrah, akhi. Jangan dipertahankan akhui. Nah, itu tidak melayani tamu. Maka untuk munasabah, menyesuaikan dengan ya, maka dikasrah, akhi. Taib. Akhi ini dalam semua keadaan, muqaddar. Muqaddar, muqaddar, ya, muqaddar. Apa maknanya? Al-munasabah. Yani al-munasabah biya al-mutakallim. Menyesuaikan dengan ya mutakallim. Hatta walaupun kasrah. Hatta walaupun kasrah. Sebentar kita bahas itu. Nah, kita ke yad'u. Yad'u, kalau dia kemasukan panasab, lan, maka sudah jadi ringan. Lan yad'uwa. Tidak berat lagi. Yad'uwu. Berat. Tapi ketika dinasab, lan yad'uwa. Oh, sudah zohir. Nah, sudah zohir. Kenapa? Karena sudah khifah, sudah ringan, tidak siqal lagi. Lan yad'uwa akhi. Jelas ya? Ini ta'azzur, makna ta'azzur apa? Makna siqal apa? Makna munasabah. Taib, kalau saya katakan, hadza kitabu akhi. Apa asalnya? Akh, ditambah ya. Asalnya apa? Akhin, gitu kan? Asalnya kan akhin. Akhin, domatain, kasratain, afwan. Cuman karena dia mudof, maka kasrah, akhi. Ditambahkan ya. Ditambahkan apa? Ya. Akhi. Taib. Mungkin ada yang bertanya, kenapa di mudof kepada ya mutakalim, ketika jer tetap di mukaddar? Padahal ini kalau digabung, akhi tambah ya, sudah akhi. Ngapain lagi dimukaddarkan? Kan sudah kasrah, khaknya. Ya datang, mau menyesuaikan dengan apa harokat kha harus menyesuaikan dengan ya. Apa yang bersesuaian dengan ya? Kasrah. Lah, dia sudah kasrah, akhi. Karena apa? Mudhofun ilaih dari kitab, ya kan? Kitab mudhofun, akhi mudhofun ilaih. Dia sudah kasrah. Kenapa masih dianggap muqaddar? Nah, ini untuk apa istilahnya kadang dalam dalam kaidah itu untuk takmim, takmimul kaidah atau untuk menyeragamkan kaidah. Ya, untuk menyeragamkan apa? Diseragamkan kaidahnya di sini. Ya, maka harokat kasrah yang kelihatan di sini nih di bawah kha itu bukan harokatnya kha, bukan harokat aslinya kha, tapi harokat perubahan, apa harokat harokat penyesuaian. Makanya ketika di i'rab akhi, akhun ya mudhafun ilaihi, ya kan, mudhafun kitab mudhafun akhi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddarah ala ma qabla ya mutakallim mana min dhuhuriha al munasabah. Al-munasabah. Maka kasrah yang kelihatan ini sekarang, akhi, di bawahnya kha, itu bukan harokat aslinya kha. Dia adalah harokat penyesuaian. Harokat yang muncul untuk menyesuaikan dengan ya. Kasrah aslinya mana? Tersembunyi. Jadi ada kasrah di atas kasrah. Kasrah aslinya tersembunyi, yang muncul adalah kasrah penyesuaian. Kasrah apa? Penyesuaian. Taib. Ini selesai, apa namanya? Penjelasan berkenaan dengan i'rab al-muqaddar, kesimpulan pada isim dan pada fi'il mudhari. Nah, apa makna ta'adzur, makna siqal, makna munasabah, semua sudah dijelaskan. Tapi kemudian di sini isim mangkus, kita sudah sebutkan kemarin, ini tambahan saja, isim mangkus kemarin adalah isim yang berakhiran dengan ya dan sebelumnya kasrah. Berakhiran dengan ya lazimah dan sebelumnya kasrah. Contohnya al-qadhi, contoh. Al-qadhi, apalagi? Ar-rami. Kenapa? Karena ya ini sukun, ya kan? Dan sebelumnya kasrah. Sebelumnya apa? Kasrah. Nah. Maka bukan termasuk isim maksur adalah an-nabi. Apalagi? Misalnya al-madani. Al-madani. Nah. Jelas ya? An-nabi, an-nabi, ya-nya ini tasydid. An-nabiyyu. Kalau mau dijabarkan, anna, an-na-bi, sukun, yu. Maka di sini ya akhirannya, tapi sebelum ya bukan kasrah, melainkan sukun. Nih, ya yang sukun nih. Makanya di sini, nabi tidak boleh dimuqaddarkan, karena dia bukan isim mangkus. Kalau kita mengatakan, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ra'aitun nabiyya marartu bin nabiyyi. Ya, maka ini termasuk kekeliruan yang banyak tersebar dalam membaca hadis. Dikatakan misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam atau anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah, harus anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitun nabiyya. Enggak boleh ra'aitun nabi. Kenapa? Karena an-nabiyyu bukan isim mangkus. Demikian pula ya nisbah al-madaniyun, al-madaniyu. Ya, nisbat semua nisbat nisbat bukan isim mangkus. Ya, karena sebelumnya sukun. Ya, misalnya dikatakan apa? Qala Abu Abdullah al-Madaniyu an ya. Misalnya apa? Ra'aitu Abu Abdullah al-Madaniya yaf'alu kadza, al-Madaniya. Baik, karena dia ya nisbah buk apa? Di bukan ya lazimah sehingga dia dan sebelumnya juga bukan kasrah. Maka dia bukan isim mangkus. Ya, sebelumnya bukan kasrah, maka dia bukan isim mangkus. Jadi nisbat itu nisbah yang berakhiran dengan ya nisbah itu kalau apa namanya diwasal itu dibaca lengkap harokatnya. Ya. Taib. Sudah ya, ini selesai berkenaan dengan i'rab al-muqaddar. Wallahu taala a'lam bissawab. 6. ثم قال رحمه الله قال الشيخ محمد محيدين رحمه الله تعالى ويقابل الإعراب البناء ويقابل الإعراب البناء يعني ويقابل البناء الإعراب البناء kebalikan dari i'rab adalah al-bina ويتضحو كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر. Di sini beliau menjelaskan mengapa beliau mensyarah al-mabni al-bina sementara di matan Ibnu Al-Ajram tidak menyinggung masalah bina. Kenapa beliau mensyarah? Ini alasannya. Karena dengan menjelaskan salah satunya dengan penjelasan yang jelas, penjelasan yang sempurna, maka menjadi sebab yang lainnya juga pasangannya menjadi jelas. Yani dalam rangka lebih memperjelas i'rab yang disebutkan oleh Ibnu Al-Ajram di matan, saya butuh menjelaskan bina, karena bina adalah pasangan dari i'rab, kebalikan dari i'rab. Maka kalau kamu mau tahu i'rab secara lebih lengkap, pelajari juga kebalikannya, yakni al-bina. Waqad taraka al-muallifu bayan al-bina. Ya, muallif tidak menyebutkan bina di matan. Wa nahnu nubayyinuhu laka 'ala al-tariqati allati bayyana biha al-i'rab. Maka di sini kami akan menjelaskan dengan thariqah yang sama seperti kami menjelaskan al-i'rab. Kata beliau rahimahullahu taala, lil bina ma'nayan, ahaduhuma lughawiyyun wal akharu istilahiyyun. Bina ada dua, ya, dua definisi. Bina punya dua makna. Yang pertama makna lughawi dan makna yang kedua makna istilahi. Wa amma ma'nahu fil lughah fa huwa ibaratun an wad'i syai'in 'ala syai'in 'ala jihatin yuradu biha tsubut wal luzum. Bina secara bahasa adalah suatu keadaan atau suatu ungkapan dari perbuatan meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, yakni disusun ke atas. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Apa tujuannya? Tujuannya apa? Tsubut wal luzum, agar tetap kokoh, kuat. Itu secara bahasa. Makanya bangunan dikatakan bina, rumah bisa dikatakan bina karena batu bata disusun sedemikian rupa ya, dengan tujuan agar kuat bangunannya. Ini bina secara lughatan. Wa amma ma'nahu fil istilahi fa huwa luzum akhiril kalimati halatan wahidah li ghairi amilin wala tilal. Adapun maknanya bina secara istilah adalah tetapnya akhir suatu kata di atas satu keadaan tertentu, yakni dhamma terus, fathah terus, kasrah terus, atau misalnya sukun terus, halatan wahidah. Namun perubahannya tetapnya akhir kata ini bukan karena amil dan bukan pula karena i'tilal, karena illat. Bukan karena amil dan bukan pula karena illat. Taib. Ini al-bina. 6. Kata beliau bahwa al-bina adalah luzumu akhiril kalimah halatan wahidah, di atas satu keadaan tertentu. Tetapnya akhir suatu kata, penjelasannya akhirul kalimah sama seperti i'rab tadi. Akhirul kalimah yakni keadaan huruf terakhir, bukan huruf terakhirnya yang tetap, tidak berubah-ubah. Zaidun dal terus, bukan itu maksudnya, tapi keadaannya, yakni harokatnya. Ya. Harokatnya. Li ghairi amil wala tilal. Perhatikan ini. Li ghairi amil dan yang kedua wala tilal. Jadi perhatikan, bina adalah tetapnya harokat akhir suatu kata, ya, al-kalimah juga pembahasannya sama, yakni kata dalam bahasa Arab, tetapnya akhir suatu kata, di mana ligoiri amil, lam jar majrur ini, ligoiri amil, dan wala tilal, yakni waligoiri tilal, gitu ya. Ini jar majrur ini muta'alik kepada luzum. Ya, ligoiri, jar majrur muta'alik kepada luzum. Yakni sebab mengapa dia luzum, itu dikarenakan bukan gara-gara amil. Jadi dia luzum, tetap harokat akhirnya bukan gara-gara amil. Dan yang kedua, bukan juga gara-gara itilal. Artinya begini, kalau ada suatu kata, harokat akhirnya tetap. Harokat akhirnya apa? Tetap. Cuman tetapnya dia gara-gara amil. Ah, maka dia bukan bina. Isimnya itu katanya bukan mabuni. Kenapa? Karena dia luzum gara-gara amil. Sementara syaratnya bina, luzumnya dia bukan karena amil. Kalau ada kata yang luzum harokat terakhirnya gara-gara itilal, maka itu bukan mabni, bukan bina. Kenapa? Karena bina itu adalah luzum akhir kata, bukan gara-gara itilal. Contoh. Ja'a Zaidun. Qama Zaidun. Daraba Zaidun. Amran. Akala Zaidun To'aman atau fakihah. Masalah. Fakihah. Perhatikan Zaidun di sini. Zaidun, Zaidun, Zaidun, Zaidun. Ini luzum akhir katanya. Dalnya selalu dhamma. Selalu apa? Dhamma. Dan dia selalu marfu. Ya. Zaidun, Zaidun, Zaidun. Ini saya mau buat 100 kalimat sampai ke bawah. Ya. Saya tinggal ganti fiilnya. Ya. La'iba Zaidun. Tetap Zaidun bacanya. Tidak pernah berubah jadi Zaidan, Zaidin. Luzum akhir katanya ini. Dalnya selalu dhamma. Tain, dhamma. Ya kan? Selalu dhamma. Selalu marfu. Dan tanda rafanya selalu dhamma. Tidak pernah mengalami perubahan. Ini biar sampai 100 kata ke bawah. Kalau saya, tapi saya ganti-ganti fiilnya, tidak akan berubah. Zaidun terus. Maka Zaidun di sini, bisa kita katakan luzum akhir kalimah. Tetap harokat akhirnya. Cuman pertanyaannya, Zaidun kenapa tetap harokat terakhirnya? Ah, gara-gara amil. Ya ini amilnya tetap. Walaupun katanya berbeda-beda, tapi jenisnya amil, jenis amilnya sama. Yaitu apa? Semua amilnya adalah fi'il. Dan semua fi'il membutuhkan fa'il. Maka Zaidun di sini tidak dikatakan terkena bina. Tidak dikatakan dia mabni. Kalau ada yang bertanya, kenapa dia bukan mabni? Padahal Zaidun ini harokatnya tetap terus. Kita katakan, iya betul tetap. Tapi tetapnya ini gara-gara amil. Sementara persyaratannya bina, itu ligoiri amil. Ya, bukan gara-gara amil. Zaidun tetap, tapi gara-gara amil. Maka ini tarif dari Syekh Muhammad Muhyiddin. Detail sekali. Dalam mendefinisikan bina. Yang kedua, bina itu adalah kalau luzumnya bukan gara-gara itilal. Artinya kalau gara-gara itilal, ya itu bukan bina. Contoh. Saya hapuskan saja ini ya. Contoh. Ja'a Musa. Ra'aitu Musa. Marortu bi Musa. Perhatikan Musa, tidak mengalami perubahan. Musa, Musa. Amil berubah. Ja'a fi'il, fi'il fa'il yang membutuhkan maf'ul dan huruf ba, huruf jar. Bersama dengan itu tidak berubah. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marortu bi Musa. Ya. Saya buat lagi yang lain, misalnya inna Musa, kana Musa, inna Musa qa'imun, kana Musa qa'iman. Ya. La Musa fid dari, wala Zaid. Saya mau ganti amilnya semua dengan amil yang berbeda-beda. Musa tetap Musa, tidak mengalami perubahan. Luzum akhir katanya. Namun mengapa Musa tidak mengalami perubahan? Oh, gara-gara itilal. Ya ini karena huruf terakhirnya huruf illat, alif. Alif enggak bisa menerima harokat. Maka selalu muqaddar. Maka di sini harokat Musa tidak mengalami perubahan gara-gara itilal. Yani seandainya bukan gara-gara itilal, misalnya seandainya alif bisa menerima harokat, tentu bacanya ja'a Musa'u ra'aitu Musa'a marartu bi Musa'i. Kelihatan jelas mengalami perubahan harokatnya, tidak luzum. Namun gara-gara itilal dia luzum. Maka Musa pada tiga contoh ini, walaupun akhir kalimatnya luzum, namun dia tidak dikatakan mabni, tidak terkena bina. Kenapa? Karena luzum akhir katanya Musa gara-gara itilal. Syaratnya bina adalah wala itilal. Luzumnya bukan gara-gara itilal. Jelas ya? Ini makna dari kalam tarif apa bina menurut yang disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala. Baik. Kita bacakan dulu. Wa dzalika kaluzumi kam wa man as-sukun wa kaluzumi haula'i wa hadzami wa amsik al-kasr wa kaluzumi mundu wa haitsu ad-dam wa kaluzumi aina wa kaifa al-fath. Kam man sukun terus. Haula'i hadzami ka amsi kasra terus. Enggak pernah berubah jadi harakat. Ya. Dan ini bukan gara-gara amil dan bukan pula gara-gara itidal. Mundu haitsu terus. Aina kaifa fatha terus. Wa min hadzal idahi ta'lamu anna al-qab al-bina'i arba'ah. Dari penjelasan ini kamu tahu bahwasanya lakopnya bina ada empat. Sukun, as-sukunu, wal-kasru, wal-dhammu, wal-fathu. Taib. Sudah ya? Qala rahimahullah, wa ba'da bayani kulli hadhil asya. Setelah menjelaskan semua hal ini, la ta'asuru alaika ma'rifatu la ta'asuru alaika ma'rifatul mu'rabi wal-mabni. setelah menjelaskan masing-masing dari ini, yakni mu'rab, i'rab dan bina, tentu tidak akan kamu tidak akan kesulitan untuk mengetahui la ta'suru 'alaika ma'rifata, afwan, la ta'suru 'alaika ma'rifatal mu'rabi wal mabni. Maka tidak sulit lagi bagi kamu untuk membedakan mana mu'rab mana mabni. Fa innal mu'raba ma taghayyara halu akhirihi lafdan aw taqdiran bisababil awamil. Ya, sementara wal mabni ma lazima akhiruhu halatan wahidah li ghairi amilin wala atilal. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Selesai ya pembahasan berkenaan dengan bina. Masih ada yang butuh kita jelaskan berkenaan dengan bina sedikit, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebentar. Enam. Tidak apa-apa, kita selesaikan saja sedikit. Jadi kemarin kita sudah sebutkan ya, perbedaan pendapat antara Kufiyin dengan Basriyin atau jumhur ulama dalam masalah hakikat apa? Hakikat dari i'rab. Bahwa menurut Kufiyin, i'rab itu bersifat maknawi, tidak kelihatan kan? Dia berupa tagyir, perubahan. Sementara menurut jumhur ulama, jumhur nahwiyin termasuk Basriyin, i'rab itu bersifat lafzi. Maka kalau menurut Kufiyin, i'rab itu adalah rafa, nasab, jer, dan jazm. Sementara domma adalah alamat bagi rafa, kasra adalah alamat bagi jer, dan seterusnya. Menurut Basriyin, enggak. Menurut Basriyin, i'rab itu bersifat lafzi. Yakni, domma itu bukan tanda i'rab, tapi domma adalah i'rab itu sendiri. Kasra itu bukan tanda jer, tapi kasra adalah i'rab. Jer itu sendiri. Jer itu sendiri. Jelas ya? Taib. Demikian pula seterusnya. Ya. Jazm itu i'rab menurut Kufiyin. Sukun adalah tanda jazm. Sementara Basriyin mengatakan enggak, sukun ya. Ya. Sukun itulah apa? Sukun itulah jazm. Ya, sukun itulah i'rab. Ya. Jelas ya? Jadi sukun bukan tanda jazm, tapi sukun adalah i'rab itu sendiri. Dialah jazm. Bukan tandanya, dialah. Baik. Nah, sama seperti bina, terdapat khilaf juga dalam masalah ini. Ya, terdapat khilaf juga. Dan khilafnya sama. Iya. Iya, sama juga. Jelas ya? Menurut Kufiyin, bina adalah maknawi. Ya, menurut Kufiyin adalah bina adalah luzum. Jadi tetapnya harokat akhir itu adalah bina. Sementara sukun, ya kan? Sukun dan seterusnya, sukun, domma, fathah atau hazfu itu adalah tanda bagi luzumnya kalimat tersebut, tanda bagi bina. Sementara menurut Basriyin, ya, sukun misalnya haula'i ini, kasra ini menurut Basriyin, menurut jumhur, kasra ini adalah bina. Sementara Kufiyin mengatakan kasra adalah tanda bagi bina. Kenapa? Karena bina itu amrun maknawi, yaitu luzum, sebagaimana i'rab adalah amrun maknawi, yakni tagyir. Sementara Basriyin mengatakan enggak, sebagaimana i'rab itu bersifat lafzi, maka demikian pula apa? Al-bina juga bersifat lafzi. Jelas ya? Maka di sini menurut Kufiyin, harokat, sukun atau hazfu atau tanda-tanda yang lain, ya kan? Itu adalah asar bina, itu adalah tanda-tandanya bina, dampak dari bina. Walaysa zatul bina, walaysa zatil bina, bukan bina itu sendiri. Kayak fathah, domma, kasra, sukun, itu bukan bina, itu adalah asar, dampak dari bina itu sendiri. Kenapa? Karena bina itu perkara maknawi, tidak terlihat. Bina adalah luzum. Ya. Sementara Basriyin mengatakan apa? Harokat, domma, fathah, kasra, sukun, itu adalah zatul bina. Sebagaimana pada i'rab. Kalau i'rab, mereka mengatakan i'rab itu bersifat lafzi, maka bina juga bersifat lafzi. Jelas ya? Bina juga bersifat lafzi. Baik. Kemudian al-bina, pembagian bina menjadi 4. Ya, menjadi 4 ya. 6. Di sini disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Ya, di sini disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad Muhyiddin, menyebutkan bahwa bina, ya, ada bina ala dom, alal kasar, alal fat, alal kasar, dan alal sukun. Ya. Jelas ya? Wa sebenarnya kalau kita berbicara dalam lingkup yang lebih luas, maka apa? Ya. Maka irob itu sebenarnya, mabni sebenarnya ada empat. Ada mabni dengan harokat, yaitu fathah, kasrah, dan fathah, domma, fathah, dan kasrah. Kemudian yang kedua ada mabni dengan sukun, ya. Kemudian yang ketiga ada mabni dengan hasfu harfil akhir. Hasfu harfil akhir. Ya, hasfu harfil illah maksudnya. Dan ada mabni dengan harf. Contohnya pada munada. Ya rayulani. Di sini mabni ala alal alif. Ya, mabni alal alal alif. Taib. Saya hati insyaAllah. Tapi ini secara umum bentuk. Kalau Syekh Muhammad Muhyiddin di Tuhfa, beliau hanya menyebutkan mabni ada empat. Mabni dengan dom, dengan fathah, dengan kasra, dengan fathah, dengan kasar, dan dengan sukun. Kalau kita berbicara mengenai bentuk mabni secara lebih luas pembahasannya, maka bina itu ada empat. Ada al-bina dengan harokat, ada bina dengan sukun, ada bina dengan hasfu harfil illah, dan ada bina dengan, apa bukan cuma hasfu harfil illah ya, hasfu harfil akhir. Ada dua kan, ada hasfu harfil illah dengan hasfu an-nun. Itu juga bina. Intinya ada bina berupa hasfu, penghilangan huruf, dan ada bina berupa huruf itu sendiri. Ya, sebagaimana pada munada, sebagaimana pada munada, dia yubna ala mayun sabubihi. Ya, afwan, yubna ala apa? Ya, misalnya pada kata pada la nafiyah misalnya, ya yun sabu apa? Dia mabni alal fath. Misalnya la ilaha illallah, ilaha di sini mabni alal fath. Ya kan? Mabni alal fath. Kenapa? La nafiyah lil jins. Maka ini contoh bina dengan harf. Contoh yang lain di sini pada munada, ya rojulani, ya rojulani. Taib. Saya kira cukup. Ini penjelasan al-bina. Insyaallah taala nanti kita akan rangkum hubungan antara bina dengan irob, sehubungan dengan al-kalimah yang tiga, isim, fiil, dan harf. Nah, wallahu taala alam bisawab. Dengan demikian pembahasan berkenaan dengan irob dan bina di Tuhfa saya anggap selesai. Selanjutnya akan masuk ke pembahasan apa alamat anwa'ul i'rab. Akan dijelaskan nanti insyaallah taala. Taib, nak taib hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala ayu allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.